おぽめ川がえくおらんぶりまやくとぐおおぽめうんばわばりただりかかしちゃうりさなita rindu yang disayang yang serta duka lara dari teman yang dah hilang dari mata jauh pun tiba hati berdebar apa berita yang kau bawa kawan baikku orang budiman yang kutunggu oh postman membawa berita dari kekasih jauh di sana berita rindu yang disayang yang serta duka lara dari teman yang dah hilang dari mata kau pun tiba hati berdebar